rusak hatiku. Kau makan dagingku, tubuhku bagaikan kulit pembungkus saja. 3 minggu hari berlalu, kau sudah berpaling dari diriku. Begitu teganya dirimu sayang, kau hianati cinta suciku. Kau rusak hati, makan dagingku, tubuhku bagaikan kulit pembungkus tulang. Thank you.

Terima kasih.